Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit, maka para jamaah kami mohon untuk merapat ke arah meja mimbar karena taklim akan segera kita mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad. Nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al 'alaina fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah Masjid Al-A'raf, para pecinta ilmu yang dicintai oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari akhir ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali satu tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Semoga kiranya duduk kita, hadir kita di tempat ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para jamaah sekalian yang berbahagia, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada para jamaah sekalian kalau minggu kemarin kami informasikan bahwa seyogyanya pada hari ini yang memberikan kuliah adalah Ustaz Sulaiman Jaka Virus, namun beliau terlambat pulang dari haji. Kan kita paham bahwa pelaksanaan haji pada tahun ini ada sedikit masalah, sehingga itu pun mungkin menjadi hal atau menjadi asbab penundaan pemulangan. Namun alhamdulillah telah hadir di sebelah kanan saya, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi. Beliau adalah alumni Islamic Study Al-Azhar Mesir, bahkan beliau ngambil doktoral tarikhnya juga di sana. Kalau tidak salah kurang lebih 12 tahun yang lalu beliau juga memberikan ceramah di Masjid Al-A'raf ketika Al-A'raf masih masjidnya di atas dulu, jadi di Wali Songo yang dulu. Wali Songo yang dulu, sebenarnya Wali Songo dulu dan sekarang sama saja, hanya posisinya masjidnya sekarang yang berubah di bawah. Jadi pada hari ini tema ini insya Allah akan mencoba diangkat di hadapan kita sekalian, karena sedikit sekali tema yaitu hidup dan matinya sebuah bangsa selama ini mungkin jarang sekali kita dengar. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, tema ini sengaja akan diangkat di hadapan kita semua dan insya Allah akan mendapat atau menambah bagi kita semua untuk sebuah pengetahuan agama. Bagi anda yang membawa Al-Quran, rujukan ayat tersebut nanti surat Al-Imran 157-158, kemudian Al-Qasas 58 dan 59. Tema tersebut adalah hidup dan matinya sebuah bangsa atau negara. Mungkin ini juga terkait erat dengan bangsa kita yang sekarang ini bertubi-tubi ditimpa oleh bencana, nestapa di mana-mana. Selanjutnya kami sampaikan hasil tromol pada pertemuan yang lalu, yaitu tanggal 7 Januari 2007 terkumpul sebanyak Rp327.100. Pada hari Jumat kemarin tanggal 12 terkumpul sebanyak Rp576.100. Untuk hari Ahad yang ketiga di 2007 ini, marilah sama-sama kita mulai dengan sebaik-baiknya, kita niat dengan sebaik-baiknya dengan harapan semoga kiranya ilmu yang telah diberikan oleh para ustadz, para narasumber kepada kita sekalian nantinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, waktu sebenarnya kepada ustadz kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ketemu tanpa ada janjian sebelumnya. Lau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dua kelompok, dua pribadi dalam pertemuan yang baik, dan Allah katakan, andai kata kamu janjian, kamu tidak pernah ketemu, tetapi akulah yang mempertemukan kamu. Demikian salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa dan berharap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kehadiran saya di sini tidak menyebabkan waktu yang diluangkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi sia-sia. Topik yang akan saya bicarakan, dan sebetulnya topik ini bukan pilihan panitia karena saya memang adalah guru pengganti. Jadi ketika saya bertanya topik apa yang diminta dari saya, mereka berkata terserah Ustadz. Maka saya sesudah merenung-renung, saya memilih sebuah topik yang berkaitan dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan sunnatullah itu berubah. Menurut Sayyid Rashid Ridha, pakar tafsir yang menyusun tafsir Al-Manar, mengatakan bahwa salah satu disiplin ilmu yang kurang mendapat perhatian ulama-ulama Islam, sesudah beliau mendoakan mereka ulama-ulama Islam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada mereka. Beliau menyatakan bahwa salah satu disiplin ilmu yang kurang mendapat perhatian ulama-ulama yang terdahulu, selain para sahabat-sahabat Nabi, karena para sahabat-sahabat Nabi tidak menulis, tetapi mereka adalah praktisi-praktisi sunnatullah yang sangat terpuji. Untuk itu Allah memuji mereka di kitab sucinya Al-Quranul Karim. Tetapi ulama-ulama sesudah mereka, sejak saat pertama kali kaum muslimin membuat tulisan, secara umum ulama-ulama kurang memperhatikan disiplin ilmu yang namanya sunnatullah. Bahkan Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu juga mengkritisi ini. Beliau mengatakan bahwa sunnatullah adalah ilmu yang paling penting untuk diketahui oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Kedudukannya sesudah ma'rifatullah. Ilmu yang terpenting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan sunnatullah merupakan bagian daripada ma'rifatullah. Agar supaya kita mengenal Allah, kita harus tahu undang-undang yang akan diterapkan oleh Allah dalam pergaulannya dengan para hambanya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang salah satu sunnatullah yang berkaitan dengan hidup dan matinya satu bangsa. Kita mengenal bahwa yang hidup itu akan mati. Kullu syai halikun illa wajha. Segala sesuatu akan berakhir. Yang abadi, mutlak abadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap hari kita menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia setelah sekian lama dia hidup di muka bumi ini. Umurnya, tenaganya, pikirannya sudah terkuras habis. Kemudian dia meninggal dunia di atas pembaringan. Dia sudah berikan yang terbaik yang ada padanya. Kemudian dia kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sebaliknya meninggal dunia dalam usia yang sangat singkat sekali, bahkan mungkin beberapa jam atau beberapa detik. Ada yang sempat hidup tumbuh sebagai insan yang remaja, menjadi pemuda, bahkan menjadi insan yang produktif. Di saat-saat dia sangat diperlukan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, dia meninggalkan kehidupan yang fana ini secara tiba-tiba. Boleh jadi ada kecelakaan yang menimpanya. Boleh jadi direnggut oleh penyakit yang mematikan. Dan ada juga yang meninggal dunia setelah dia hidup di muka bumi ini dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Dia meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia mati bunuh diri. Ada manusia yang melakukan begitu. Bagaimana dengan bangsa? Bagaimana dengan umat? Bangsa dan umat tidak berbeda dengan pribadi-pribadi manusia. Ada bangsa yang hidup dalam jangka waktu yang panjang sekali, berabad-abad, memberikan kepada anak-anak bangsa itu kesejahteraan, bahkan kebaikannya menjalar, tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian bangsa itu tutup usia setelah membangun satu peradaban yang diwariskan kepada bangsa-bangsa yang lain atau umat-umat yang lain. Tetapi ada juga bangsa yang tumbuh megah untuk suatu ketika, kemudian mengalami kecelakaan. Andai kata dia, bangsa itu, seorang manusia, dia dilahirkan sebagai seorang anak orang kaya dengan segala fasilitas dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bangsa itu tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu bahwa dalam hidup ini ada rambu-rambu lalu lintas sejarah. Dia mati bagikan seorang yang mati bunuh diri karena anak-anak bangsanya tidak memiliki potensi untuk menghidupkan bangsa itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim bahwa bukan saja manusia secara pribadi memiliki usia, tetapi bangsa juga demikian. Di surat Al-Hijr ayat 4 dan ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Yang artinya, tiadalah kami membinasakan suatu negeri, suatu bangsa, suatu wilayah tidak dikatakan negeri tanpa bangsa yang ada di dalamnya. Kata-kata qaryah adalah wilayah di atas muka bumi ini yang dihuni oleh manusia. Maka maknanya tiadalah kami memusnahkan suatu bangsa illa walaha kitabun ma'lum, kecuali pembinasaannya itu atas dasar ukuran yang terarah, takdir yang bijaksana. Faqadarna fa ni'mal qadirun, kamilah yang membuat ukuran dan takaran, dan tidak ada yang semampu Allah di dalam membuat ukuran dan takaran. Wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun, dan tidak ada suatu bangsa, suatu umat yang mati lebih cepat dari semestinya. Tidak ada satu umat yang mati sebelum ajalnya. Wama yasta'khirun, dan tidak ada suatu umat, satu bangsa yang bisa menunda kematiannya. Jika sudah datang tempo terakhir daripada usianya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengamanatkan khilafah di atas muka bumi kepada umat manusia, Allah berpesan kepada kita, khususnya umat Muhammad. Umat Muhammad ini adalah umat akhir zaman. Salah satu keistimewaan umat Muhammad, di dalam sebuah kisah Isra Mi'raj, Allah bertanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kecewakah umatmu ketika aku menjadikan mereka umat yang terakhir?" Beliau diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jawaban, "Tidak. Kami tahu engkau maha bijaksana." Allah berkata kepada Rasul, "Aku jadikan umatmu umat yang terakhir agar supaya mereka belajar dari umat-umat yang sebelumnya, agar supaya mereka tidak menjadi pembicaraan umat yang datang sesudahnya, tetapi merekalah yang mengambil suri teladan yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk dari umat-umat yang terdahulu." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sunnatullah tentang hidup dan matinya suatu bangsa, ditujukan secara khusus kepada kita, umat akhir zaman, khususnya kaum muslimin, yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai hidayat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 157, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Yang maknanya, qad khalat min qablikum sunanun, telah berlalu dalam kehidupan bangsa-bangsa dan umat-umat yang diterapkan atas mereka sunnatullah, sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah berlaku undang-undang atau hukum-hukum sejarah. Kita kalau terjemahkan sunnatullah bisa menjadi hukum-hukum sejarah. Sudah diberlakukan hukum-hukum sejarah atas umat-umat yang terdahulu. Fasiru fil ardi, berkelanalah kamu di muka bumi. Fanzuru, adakanlah penelitian. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Bagaimana akhir kehidupan bangsa-bangsa yang mendustakan hukum sejarah? Bangsa-bangsa yang tidak menghormati hukum sejarah, tidak peduli ketika dia berjalan di atas muka bumi ini. Al-mukadzibin, yang mendustakan. Perhatikan bagaimana nasib bangsa-bangsa yang mendustakan wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Allah. Bukankah mereka itu khalifah-khalifah Allah di muka bumi? Yang dikatakan khalifah itu apa? Orang yang mendapat amanat dari si pemilik kekayaan, si pemilik kekayaan atau hal-hal tertentu. Seorang khalifah itu harus menerima apa? Instruksi, tata cara bagaimana menjalankan apa yang diamanatkan kepadanya. Dari siapa? Dari si pemilik yang asli. Dia kan cuma khalifah. Khalifah itu apa? Wakil, bukan pemilik asli. Maka Allah berkata, perhatikan bangsa-bangsa yang tidak melaksanakan wasiat-wasiat Allah. Maksudnya bangsa itu mati, bangsa itu hancur. Dan maknanya itu mafhumul mukhalafah, perhatikan juga bangsa-bangsa yang jaya, bangsa-bangsa yang tampil sebagai khalifah-khalifah Allah. Ini merupakan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Tidak ada perbedaan antara seorang manusia dengan manusia yang lain, antara satu bangsa, satu suku dengan bangsa dan suku yang lain. Semuanya mereka adalah hamba-hamba ciptaan Allah. Siapa-siapa yang menghormati hukum sejarah, maka dia akan jaya, jaya di muka bumi ini. Atas dasar itulah Allah berfirman sesudahnya, hadza bayanun linnas. Ini merupakan informasi kepada seluruh umat manusia, penjelasan bagi seluruh umat manusia tanpa pilih buluh. Yang menghormati, dia akan menikmati hidup di muka bumi ini, dia akan jaya. Demikian juga sebaliknya. Hadza bayanun linnas. Jadi kita kaum muslimin harus sadar bahwa menjadi seorang muslim bukan dengan serta-merta kita jaya dan kuat dan berwibawa di muka bumi. Tidak. Kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan sunnatullah. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan berkata, wahudan wa mau'izatun lil muttaqin. Kalau ini merupakan informasi bagi seluruh umat manusia, maka secara khusus saya tujukan kepada hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang membaiat untuk tunduk merunduk kepadaku, hamba-hamba yang terjalin antara aku dengan mereka hubungan khusus. Wahudan, bukankah kita ini menerima Al-Quran sebagai hudan? Ini khusus bagi umat Muhammad. Jadi kalau umat yang lain Allah perintahkan untuk mempelajarinya, apalagi kita, wajib. Allah mengatakan apa? Fasiru fil ardi, perintah, berjalan, berkelanalah, adakanlah studi di muka bumi. Fawuru, telitilah, bukan main-main. Kepada umat Muhammad lebih khusus, lebih khusus lagi bagi para pemimpin-pemimpinnya, calon-calon pemimpin. Kita semuanya dicalonkan oleh Allah jadi pemimpin, bukankah begitu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hamba-hambanya yang terpuji apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita ini ditawarkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, pemimpin semuanya, pemimpin di hadapan Allah. Nanti kita dibangkitkan di hari kemudian dengan nilai pemimpin. Maka kita harus mempelajarinya ini. Itu sifat pemimpin. Bukan sekedar untuk jadi koleksi ilmu pengetahuan, tidak. untuk menghayatinya dan mengamalkannya. Maka Allah katakan apa? Wahudan, dia bimbingan khusus, hidayat. Wa mau'idhah, apa mau'idhah? Nasihat yang menyentuh, nasihat yang datang dari sumber yang tulus, penuh cinta, nasihat dari pihak yang memberikan contoh. Itu namanya mau'idhah. Subhanallah, Allah berbicara kepada kita dengan cara begitu. Kalau kita sebagai umat tidak tergugah, siapa lagi yang mampu menggugah kita? Hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Kemudian Allah, ya, ayat ini kan berlaku abadi. Umat Muhammad itu naik turun, pasang surut. Boleh jadi kita mengalami saat kelemahan, terpukul, terpojok di panggung sejarah. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu, bangkit kembali, belajar. Wala tahinu, jangan menjadi hina dina. Kata-kata hina dina bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Wala tahinu, jangan menjadi hina. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kamulah yang tertinggi, wahai umat, wahai bangsa. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul merealisasikan makna keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang sunnatullah yang berkaitan dengan kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang sebab-sebab kehancuran dan kematian suatu bangsa. Kita mempelajari dalam kehidupan ini sebab-sebab kematian manusia. Sebab-sebab kematian manusia itu banyak, termasuk di dalamnya hukum kausalitas. Namun yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Faktor-faktor X itu banyak sekali. Namun yang akan dituntut, yang akan dipertanyakan kepada kita di hari kemudian adalah hal-hal yang kita ketahui. Demikian itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kematian dan kehancuran bangsa-bangsa di muka bumi ini, Allah memberikan penjelasan faktor-faktor apa saja yang menghancurkan suatu bangsa. Secara garis besar, ya, ada 3 faktor. Nanti saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, suatu bangsa akan pelan-pelan menuju kepada ajalnya jika kezaliman merajalela di anak-anak bangsa itu. Kalau mereka sudah saling zalim menzalimi, tindas menindas, jika berlaku secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, bangsa itu akan menjadi bagian daripada sejarah, tidak akan eksis. Kita kalau memperhatikan masalah ini sangat mengerikan. Negeri kita ini korupsi merajalela padanya, dan tidak ada kezaliman seperti itu, kezaliman yang menimbulkan aneka ragam kezaliman. Sehingga kita menyaksikan seseorang dengan gampang membunuh saudaranya dengan alasan-alasan yang remeh, yang tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah yang pertama. Setelah pemerataan kemelaratan dan kezaliman, pasti akan terjadi yang seperti itu. Betapa sedihnya kita melihat saudara-saudara kita terpaksa menjual diri ketika para pemimpin menjual kehormatannya. Sebab yang kedua yang menyebabkan suatu bangsa itu hancur, kesombongan dan kecongkakan, yang membuat bangsa itu bersikap zalim kepada bangsa yang lain. Boleh jadi suatu bangsa adil di dalam negerinya, setiap anak bangsa mendapatkan haknya dengan baik, dia tumbuh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera dan kuat. Sunnatullah demikian. Setelah dia kuat, dia jaya, dia tidak menyebarkan keadilan di negeri lain, tidak. Dia tampil sebagai pribadi yang sombong dan congkak, berbuat semena-mena kepada bangsa yang lain. Bangsa yang seperti itu juga, kalau terus menerus, dia akan mengalami kematian betapapun kuatnya bangsa itu. Karena ini sunnatullah, sunnatullah tidak akan pernah berubah. Yang menentukannya adalah Allah. Ada faktor-faktor X yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Faktor yang ketiga adalah bermegah-megah dalam hidup. Hidup foya-foya. Jadi orang-orang kayanya berfoya-foya. Jika itu terus berlanjut, pasti ujung-ujungnya menimbulkan kezaliman. Maka bangsa itu akan mengalami kehancuran. Sebetulnya ketiga faktor ini saling terkait ya. Saling menjadikan dirinya sebab bagi yang lain, saling terkait. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas urutan yang ke-28 ya. Ya, surat 28, surat Al-Qasas ayat 58-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha." Yang artinya atau maknanya, betapa banyak negeri-negeri, bangsa-bangsa yang sombong, berfoya-foya dalam kehidupannya. Jadi kata-kata batirat mengandung makna bermegah-megah dan sombong. Di dalam satu kata itu tertakup padanya apa? Kesenangan berfoya-foya, berbangga-bangga dan sombong dalam kehidupannya. Allah katakan betapa banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Kita percaya aja deh ini yang ngomong, yang menciptakan kita. Kita patut percaya kepada nasihat ayah dan ibu kita yang berpengalaman dan boleh jadi sangat keliru, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada kita ada bangsa-bangsa tertentu saking bejat moralnya, saking sangat dahsyat kedurhakaannya, Allah hancurkan bangsa itu. Bukan bangsanya saja dihancurkan, negerinya, tanahnya Allah hancurkan. Sehingga Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan sebagai sebagian tempat di muka bumi tidak bisa dihuni oleh manusia kecuali dalam keadaan yang sangat sulit. Kenapa? Aku hancurkan manusia-manusia yang di atasnya dan aku ikut menghancurkannya sekali. Fatilka masakinuhum, itu di sana tempat-tempat tinggal mereka. Setelah mereka mati, mereka tinggalkan tempat itu. Lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Tidak bisa dihuni oleh umat manusia sesudah mereka kecuali orang-orang yang sangat terpaksa hidup di situ. Wa kunna nahnul warithin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kamilah yang mewarisi bumi. manusia hanya mendapat amanat dari kami, toh amanat itu harus dipulangkan kepada kami. Ternyata mereka tidak mampu menjaga amanat, maka harus diambil dari mereka amanat itu. Kamilah yang mewarisi kekayaan, kamilah yang mewarisi bumi. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura." Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk penghormatan kepada Nabi. Ketika Allah menunjukkan kemurkaannya kepada umat-umat tertentu, bangsa-bangsa tertentu dengan menghancurkannya, Allah tidak sudi berbicara kepada mereka. Allah berbicara kepada nabinya. Dan kitalah yang mewarisi Al-Quran ini. Maka Allah berbicara kepada pribadi kita masing-masing yang membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Wama kana rabbuka muhlikal qura. Wahai hamba, tidak patut bagi Tuhanmu, penciptamu, penganugerahmu menghancurkan negeri-negeri itu. Hatta kecuali dia harus bersikap adil kepada mereka, bersikap bijaksana dan rahmat. Hatta yab'atsa fi ummiha rasulan. Allah tidak mungkin menghancurkan negeri, bangsa, kecuali Allah lebih dahulu mengutus kepada mereka rasul. Yatlu alaihim ayatina, dan yang membacakan kepada mereka wahyu-wahyu kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak mungkin kami memusnahkan negeri-negeri itu, bangsa-bangsa itu, kecuali memang bangsa-bangsa itu sudah patut untuk dimusnahkan, karena mereka adalah manusia-manusia yang zalim. Ketiga faktor yang saya sebutkan tadi terangkum ya di dalam dua ayat yang saya bacakan itu tadi. Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika berbicara tentang dua ayat ini berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan suatu bangsa jika keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Allah akan menghancurkan suatu bangsa jika memang sudah tidak bisa diharapkan sama sekali perbaikan dari mereka. Maka Allah menghancurkan rahmatan bagi bumi. Rahmatan ya, bagi umat manusia. Allah menghilangkan bangsa itu. Kalau kita mempelajari ya sejarah kaum muslimin, umat Islam. Umat Islam ini suatu umat yang besar. Kalau kita bicara tentang bangsa-bangsa kaum muslimin, kita sebetulnya berbicara tentang apa? Dinasti-dinasti kaum muslimin. Sana ada kerajaan-kerajaan yang menciptakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang terdiri dari kaum muslimin. Di bawahnya ada suku-suku bangsa. Setelah kita mempelajari sejarah kaum muslimin, sejauh ya, pengetahuan saya yang sederhana, sulit kita menemukan dalam sejarah kaum muslimin kehancuran dinasti-dinasti itu dikarenakan faktor yang kedua. Apa faktor yang kedua? Kesombongan setelah kuat menindas bangsa lain. Tidak ada itu. Secara umum tidak ada kaum muslimin sebagai bangsa menindas bangsa lain. Nanti kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah membaca atau gimana, silakan nanti disampaikan kepada saya, kita berbagi ilmu. Gustave Le Bon, filsuf dan sejarawan Prancis, dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang berjudul Hadaratul Arab, Peradaban Arab. Sebetulnya judulnya itu salah itu ya. Sebetulnya Peradaban Kaum Muslimin. Dia termasuk cendekiawan, filsuf yang cukup objektif ya. terhadap kita kaum muslimin. Tetapi masih berat sekali menyebut kata-kata Islam dan muslimin. Jadi buku yang ditulis itu apa? Hadaratul Arab. Peradaban Arab yang tepatnya sebetulnya peradaban kaum muslimin. Dia mengatakan tidak ada bangsa di dunia yang di saat jaya menaklukkan bangsa lain yang lebih penuh kasih sayang dan keadilan seperti kaum muslimin. Dia berbicara tentang bagaimana kaum muslimin itu mengembangkan kekuasaan mereka ke barat dan ke timur. Dia bilang tidak ada bangsa di dunia sepanjang sejarah yang begitu santun, sopan terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah seperti kaum muslimin. Ini pengakuan dari seseorang yang bukan muslim. Tetapi sangat disayangkan, kenapa bangsa-bangsa Islam itu hilang, ya. Dalam sejarah kita pelajari ada bangsa-bangsa tertentu yang hilang dari peredaran sejarah. Kita pernah menguasai Andalusia sekitar 7-8 abad, kemudian itu hilang. Apakah karena kita zalim sama orang Spanyol dan orang Portugal? Tidak. Tidak ada kezaliman sama sekali. Tetapi terjadi kezaliman sesama kita kaum muslimin, atau lebih tepatnya hidup foya-foya, sehingga kaum muslimin pada ujung-ujungnya tidak ada yang mau jadi apa, jadi tentara, enggak. Semuanya mau jadi pengusaha, pedagang, orang kaya-kaya. Itu mereka menyewa orang-orang Kristen jadi tentara, sampai ke tingkatan itu. Kemudian kezaliman sesama mereka. Ini sebagai suatu contoh saja, di mana kita melihat menurunnya kekuatan suatu bangsa Muslim di dunia ini. Tidak ada karena dia berbuat jahat kepada bangsa lain. Dimanapun, coba pelajari. Itu karena kezaliman pemimpin mereka kepada rakyat. Kemudian terjadi saling zalim-menzalimi di antara mereka. Tentang kita ini kaum muslimin, kita kaum muslimin, ya. Nabi kita ada sabda sallallahu alaihi wasallam. Itu bersabda tentang hal-hal yang menyebabkan kehancuran kita sebagai umat atau sebagai bangsa. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala sarj ka asbahir rijal." Yang maknanya begini, umatku, umat ini tidak seharusnya di seluruh umat, ya. Umat di tempat-tempat tertentu juga umat. Umatku akan mengalami kehancuran ketika para pemimpin-pemimpin mereka laki-laki yang tidak memiliki kejantanan. Kata-kata rijal dalam bahasa Arab tidak selamanya artinya laki-laki. Lawannya perempuan, tidak. Rijal artinya pahlawan. Rijal artinya tokoh, orang yang bertanggung jawab. Maka ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi apa? Anta rajulun wa rijalu qalilu. Anda rajul, anda laki-laki, dan laki-laki itu jumlahnya sedikit. Jadi kata-kata laki-laki itu bisa kiasan. Jadi ini retorika bahasa Arab, ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan rijalun ka asbahir rijal. Pemimpin-pemimpin tampil dengan wajah pemimpin, tetapi dia itu asbah. Asbah itu apa? Sesuatu yang tidak hakiki. Syabah itu hantu. Hantu kan tidak berwujud. Jadi kayak hantu gitu, tidak ada wujud, tapi orang pada takut gitu. Pemimpin, orang bilang pemimpin, padahal dia bukan pemimpin, kata Nabi. Beliau menyatakan rijalun yarkabuna ala saraj, yang artinya kata-kata saraj itu pemimpin-pemimpin yang menunggangi kendaraan kemegahan. Pemimpin yang tampilnya apa? Bajunya berwarna-warni. Besok lain, kemarin lain. Dengan demikian kelihatan kepemimpinannya. Ada acara semua seragam. Jadi yang dipentingkan apa? Mazahir, dari segi-segi lahiriah saja. Dia sama istrinya bajunya sama, supaya kelihatan akur, harmonis. Semua itu zahir. Ini kata Nabi SAW apa? Yarkabuna ala saraj. Mereka orang-orang yang menunggangi kendaraan-kendaraan kemegahan. Itu kata-kata saraj, saya lihat di kamus artinya dua. Kemegahan dan kebohongan. Yang dia tunggangi kendaraan kebohongan belaka. Retorikanya luar biasa. Tapi dalam kenyataannya tidak ada apa-apa, kosong semua. Kalau pemimpin-pemimpin semacam itu memimpin umatku, umatku dalam keadaan bahaya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, yanziluna ala abwabil masajid. Para pemimpin-pemimpin itu singgah di masjid, bukan di pintu-pintu masjid. Rasulullah SAW mengatakan, utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan oleh Allah kemampuan mengucapkan kata-kata yang universal, yang maknanya memiliki banyak dimensi. Saya bingung ya, ketika memahami kata-kata itu, yanziluna ala abwabil masajid. Pemimpin-pemimpin umatku itu singgah di pintu-pintu masjid. Jadi tidak masuk ke masjidnya itu. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan apa? Mereka pergi ke masjid. Bukan mengambil ruhnya masjid, tidak. Bukan untuk mendapatkan di sana pegangan. Bagaimana kita membuktikan kefakiran kita kepada Allah? Bagaimana kita bertawakal kepada Allah? Bagaimana kita merasa kuat dan berani dengan Allah? Dia tidak mendapatkan itu di masjid. Dia hanya turun di pintu-pintu masjid. Dia tidak masuk ke dalam jantung hatinya masjid. Dia ke masjid hanya untuk bercengkrama, ketemu, ngobrol, menghilangkan kangen, untuk membuktikan bahwa dia muslimin saja secara zahir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nisa'uhum kasiyat ariyat. Dan wanita-wanita umatku pada saat itu berpakaian tetapi tetap telanjang. Mereka berpakaian bukan untuk menutupi aurat, bukan, atau menjaga kehormatan, tetapi mereka berpakaian untuk makin terlihat mempesona, makin mampu menggoda orang-orang yang lemah jiwanya. Saya tidak biasa ngomong panjang-panjang, ini suruh ngomongnya panjang. Baik. Bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi muslim, kita telah mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin di hari kemudian tidak dituntut oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi umat kita, tentang kondisi bangsa kita, di mana kita merupakan bagian daripada bangsa ini. Jadi sedikit banyaknya kita mempunyai peran di negeri ini. Kalau bangsa ini jaya, bangsa ini kuat, kita punya peran di dalam kejayaan dan kekuatan itu. Dan demikian juga sebaliknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Di surat Hud ayat 117. Surat Hud 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin." Yang artinya Tuhanmu, Rabbuka, penciptamu, penganugerahmu tidak mungkin menghancurkan suatu negeri, suatu bangsa secara serampangan. Allah tidak mungkin berbuat kezaliman. Betapapun kecilnya kezaliman, Allah enggak mungkin salah. Wa ahluha muslimun, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu negeri di sana banyak orang-orang yang muslimun. Muslimun itu ialah orang yang mengadakan perbaikan. Bukan saleh saja ya, walaupun saleh sebetulnya mengandung itu ya, tapi di sini sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan kata-kata salihun. Ya, sebab kata-kata salihun itu bisa terjadi pada pribadi yang lemah. Ada orang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah pengalamannya, tetapi dia patuh sama Allah. Dia sholat, dia puasa, dia tidak mencuri, dia tidak menyakiti tetangga, apalagi mengambil hak orang lain. Dia soleh juga. Tetapi solehnya orang yang lemah. Di sini dikatakan muslimun, yaitu orang-orang soleh yang kuat. Allah mengatakan, betul bangsa itu bobrok, banyak kezaliman, banyak kekacauan, tetapi jika ada sejumlah besar ya, muslimun, kan kupanjangkan usia bangsa itu. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pribadi tentu melihat kemampuan kita masing-masing. Paling tidak adhaful iman, paling tidak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita, dalam munajat-munajat kita. Saya sebagai pribadi kadang-kadang sangat sedih sekali terhadap kebiasaan saya. Kalau saya sholat, saya doa, khususnya di waktu yang sepi, yang saya pikirkan itu masalah-masalah yang menjadi beban saya. Masalah keluarga, saya punya program, saya punya pesantren, saya punya ini, murid saya, ya batas itu-itu aja. Jarang saya lantas ngomong sama Allah tentang negeri ini satu persatu, apalagi tentang kaum muslimin. Kadang-kadang itu teringat, baru saya minta maaf sama Allah, minta maaf, selama ini saya sangat egois. Betul, memang kita tidak berdaya, mau bikin apa kita ya. Saya umpamanya bukan tokoh partai, tidak mampu untuk mendirikan partai, tidak bisa berbuat ini dan itu. Seorang ustaz yang ngajar anak-anak kecil, tetapi saya mempunyai ambisi yang besar untuk jadi pemimpin dari kemudian. Maka harus bersifat pemimpin. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepadanya keprihatinan kita tentang keadaan umat ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita bilang sama Allah, saya enggak bisa buat apa-apa. Apa yang bisa kita buat dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sidoarjo sana? Apa yang bisa kita buat dengan bencana-bencana yang menimpa kaum muslimin dan bahkan umat manusia di mana-mana? Maka mau tidak mau kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Tha'labah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat namanya Abu Tha'labah Al-Khushani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir sebuah ayat. Ayat itu berbunyi, la yadurukum man dalla idza tadaitum. Ayat ini yang banyak disalah tafsirkan oleh kaum muslimin, yang artinya la yadurukum man dalla idza tadaitum. Tidak ada bahaya yang menimpa kamu betapapun banyak orang yang sesat, selama kamu di atas hidayat. Banyak orang mengatakan saya tidak jahat, saya tidak korup, saya sholat, saya puasa, saya bersikap adil kepada istri dan anak-anak saya begini-begini, saya tidak jahat, tidak pernah ambil haknya orang lain, saya dalam hidayat. Maka tidak ada bahaya yang menimpa saya, betapapun manusia pada sesat semuanya. Itu pemahaman yang salah. Kita tidak berhidayat kalau kita tidak peduli kepada sesama umat manusia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengkritik para sahabat. Oh, bukan begitu tafsirannya. Kita tidak dikatakan berhidayat kecuali kita harus berjuang, berkorban. Bukan saja kita ini selamat, kita harus berusaha menyelamatkan orang lain. Kalau tidak, kita tidak berhidayat. Itu dikatakan muslihun. Dipikirkan ini, ada kejadian harus kita ngomong dong. Paling tidak satu kepada, bukan gosip ya, ini lain tidak yang kita tonton hal-hal yang murahan, yang menghancurkan negeri ini untuk memperkaya artis-artis tertentu dan pengusaha-pengusaha tertentu. Mereka hanya segelintir manusia, semena-mena ya. Mereka mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan umat manusia. Kita semuanya nonton senang begitu. Kita lupa bahwa kita berpartisipasi itu untuk menyuburkan mereka itu. Ketika dia bertanya kepada Nabi tentang tafsir ayat ini, Rasulullah langsung ya, sesuai dengan riwayat, Rasulullah langsung bersabda kepada beliau, "Ya Aba Sa'labah, mur bil ma'ruf wanha anil munkar." Kau akan mendapat hidayat jika engkau berperan, bukan untuk diri kamu saja. Ajaklah umat manusia kepada ma'ruf, kepada hal-hal yang wajar. Ma'ruf itu sesuatu yang diterima oleh rasio, diterima oleh nurani, digariskan oleh agama. Dan cegahlah sesama untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Fa idza ra'aita shuhhan muta'an, jika engkau menyaksikan betapa kerakusan merajalela, orang menjadi kikir untuk tetap kaya, orang berbuat apa saja pokoknya kaya. Wahawan mutaba'an, jika engkau menyaksikan hawa nafsu menguasai pribadi-pribadi sekian banyak umat. Wa ijaba kulli dzi ra'in bi ra'yih, jika engkau menyaksikan orang-orang pada berbangga-bangga dengan pendapatnya, dia saja yang paling benar, dia saja yang berhak masuk surga, yang lainnya masuk neraka, ta'assub dan fanatik. Jika engkau menyaksikan itu semuanya, fa'alaika binafsika, fa'alaika binafsika, perhatikan dirimu, bukan selamat sendiri, tidak. Perhatikan keselamatanmu, jangan ikut arus. Maka Nabi bersabda apa? Wada'an kal awam, jangan ikut kebanyakan orang. Kebanyakan manusia ikut mode. Orang bilang ini bagus, semua bilang bagus. Tidak pernah dia tanya kepada dirinya sendiri, ya Allah, mana yang menguntungkan saya? Enggak ada. Tidak serius. Maka kata Nabi apa? Fa'alaika binafsik, perhatikan mana yang menguntungkan kamu, mana yang menyelamatkan kamu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, yang bisa memberikan kepastian jalan ini yang selamat itu Allah. Jangan semua orang suka sama si A, kita suka sama si A. Begitu orang benci dia, semua kita benci dia. Itu awam, itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan ikut arus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau. Inna min waraikum fitanan kaqita'al lailil muzlima. Ketahuilah wahai sahabatku, di balik ini semuanya ada fitnah, bukan fitnah, fitnah. Ujian-ujian berat, goncangan-goncangan yang dahsyat yang datang bagikan gumpalan-gumpalan malam yang gelap gulita. Lil mutamassik fiha bimithli alladhi antum alaihi ajrun khamsina minkum. orang yang konsisten berjalan di atas jalan yang diwariskan oleh Nabi, yang dilakoni oleh para sahabat, oleh kamu wahai sahabat-sahabatku. Orang-orang yang muslimun itu tadi bukan sekedar saleh. Mereka akan mendapatkan nilai 50 syahid. 50 syahid dari kalangan kamu. Minkum. Rupanya syahid itu macam-macam ya. Derajatnya tidak sama. Syahid yang tewas di medan pertempuran itu tidak sama nilainya. Terpulang kepada wawasan. Terpulang kepada keterkaitan rindu dia kepada Allah dan Rasulnya. Oh, tidak sama, sama-sama syahidnya. Sama-sama surga ya. Tapi tidak sama bobot. Maka Nabi mengatakan apa? Yang di akhir zaman umatku yang mengalami begitu tidak ikut arus. Dia merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Sunnah. Tapi tidak berbangga dengan pendapatnya, dia pasti benar. Itu akan mendapat derajat 50 syahid minkum. Sehingga seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang di situ tuh agak kaget. Kok orang hidupnya di akhir zaman keadaannya begitu dahsyat, kok bisa dia punya derajat sama dengan 50 syahid dari kalangan para sahabat? Orang itu berkata, bal minhum ya Rasulullah. Seakan-akan itu apa dia salah dengar, dia bilang, maksud saya, maksud Anda 50 syahid dari kalangan mereka? Qala la, bal minkum. Tidak, derajatnya dia, anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya, sama dengan 50 syahid dari kalangan sahabat-sahabatku. Kemudian beliau memberikan keterangan, li'annakum tajiduna alal khairi a'wana. Karena kamu ketika mencintai kebaikan, memperjuangin kebaikan, semua teman kamu mendukung, semua teman kamu membela kamu. Tetapi pribadi-pribadi di antara umatku itu, la yajiduna alaihi a'wanan. Mereka di akhir zaman tidak menemukan sahabat-sahabat, pembela-pembela yang menyetujui sikap berpikir mereka. Saya kira mungkin hanya sampai di sini saya. Walaupun masih ada hadis-hadis yang mau saya bacakan, lebih baik kita berdiskusi saja. Saya kira begitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada saudara pimpinan. Ya, waktunya masih panjang sekali para jamaah sekalian. Tadi ayat yang kami bacakan, saya untuk revisi salah ya. Jadi ayat Al-Imran tadi 137 138. Ya. Ya. Bukan 57 ya. Bukan, Ustaz. Ya. 137 138. Ya. Untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan sesuai dengan materi tersebut, karena dengan berentetnya musibah, bencana, apakah ini satu indikasi bahwa negara kita ini juga akan mengalami kehancuran seperti bangsa-bangsa seperti dulu? Para jemaah sekalian, persilakan tanya. Kalau tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz kita berbicara kehancuran bangsa muslim. Kalau kita berbicara masalah kehancuran muslim, tentunya kita sendiri melihat dari titik bahwa suatu bangsa tentunya ada pemimpin. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya, Pak, mungkin salah satu bagian dari kehancuran bangsa muslim ini adalah kita tidak pernah memiliki lagi pemimpin Islam di dunia ini. Hanya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang kelompok-kelompok kecil saja yang mempunyai banyak perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga terjadi kelemahan satu sama lainnya tidak seirama mungkinnya, Pak Ustaz. Jadi seperti kita alami sendiri di Indonesia ini, di Indonesia ini kita banyak mengalami golongan-golongan yang sangat-sangat sekali berbeda pendapat-pendapat, apalagi mengenai akidah-akidah. Jadi dengan akidah-akidah ini tentunya ada perpecahan di antara kelompok-kelompok Islam ini yang ditunggangin oleh non-Islam, utamanya yang seperti tadi Pak Ustaz katakan mengenai aurat-aurat, penutup aurat yang beberapa bulan lalu terjadi kekacauan di negeri ini. Apakah ini juga ada hubungannya suatu musibah juga untuk keadaan-keadaan terjadi di Aceh, di Jogja, dan di daerah Jawa Barat sendiri? Ya Pak, jadi kalau kita berbicara soal kehancuran ini Pak, saya kira apa dari para ulama tidak pernah berpikir bahwa alim apa para uli amri ini tidak bisa membentuk suatu kelompok, artinya pemimpin bangsa yang memimpin agama muslim ini sendiri, sehingga kalau terjadi kekacauan mereka, mereka bisa mengatasinya. Saya kira di situ aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai. Yang saya akan tanyakan juga tidak jauh dari ibu ini, hanya saya akan menambahkan mengapa bangsa Indonesia ini terjadi musibah bertubi-tubi, sehingga juga sampai juga yang sangat memalukan musibah ini ataupun apa yang terjadi, sampai terjadi jamaah kelaparan di Padang Arafah. Dan bukankah seharusnya ibadah haji itu dijadikan sebagai konferensi umat Islam sedunia? Karena jamaah haji itu sebetulnya yang dikirim dari berbagai negeri, umat Islam itu adalah sebagai duta-duta bangsa. Dan bagaimanakah seharusnya orang yang telah berhaji, yang salah dia itu adalah menjadi duta, menjalankan apa yang mereka kerjakan di ibadah haji harusnya diterapkan di negeri ini. Bangsa Indonesia ini yang terbanyak umat Islam dan terbanyak ibadah haji, tetapi saat ini kita melihat terbanyak kehancuran. Itu bagaimana kita ini seharusnya umat Islam generasi yang akan datang, dan juga mohon kepada Bapak sekiranya ini apakah kita juga di Indonesia tidak belum adanya apa media itu televisi punya umat Islam, yang kita lihat sekarang media itu adalah kepunyaan orang-orang di luar Islam. Untuk itu mohon kepada Bapak bagaimana pengusaha kita atau lain sebagainya untuk diberikan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tiga, satu lagi, tiga penanya ada, bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya masalah kepemimpinan. Saya ingin minta penjelasan dari surat Al-Baqarah 204. Di antaranya bunyinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya masalah kehidupan dunia ini menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran itu pada hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Kami teringat pada waktu kampanye itu kan janji-janji daripada pemimpin, dia mengucapkan insya Allah akan kami perbaiki bangsa ini, tapi ternyata apa yang dikatakan dalam Al-Quran ini sangat benar sekali, bahwa dia pembohong semua itu Pak. Demikianlah pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, karena insya Allah di Indonesia ini insya Allah tidak, jadi bukan insya Allah pasti, tapi insya Allah pasti tidak, jadi udah umum itu. Silakan. Insya Allah tidak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ibu yang pertama tadi, bahwasanya kita tidak memiliki pemimpin yang berstatus sebagai khalifah, mungkin ya dimaksudkan oleh ibu. Memang dulu kita pernah memiliki khalifah. Khalifah kita yang terakhir yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua di Turki. Walaupun beliau pada saat itu tidak tampil sebagai khalifah yang baik, khalifah yang seperti yang diharapkan oleh umat, tapi paling tidak memang kita memiliki keterkaitan. Dan semua pun tahu siapa sebetulnya yang meruntuhkan khilafah Islamia. Itu bukan orang kita, orang Turki betul, tetapi ada kekuatan luar. Ada agen-agen Yahudi yang bisa sampai ke petampuk pimpinan, kemudian membubarkan khilafah. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan musuh-musuh kita itu. Tidak mungkin semudah itu musuh kita menghancurkan khilafah. Allah katakan itu yang menghancurkan suatu umat, suatu bangsa itu bukan si A, si B. Ada kekuatan ya, yang tergabung di dalamnya, dan ada ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh putus asa. Kita punya organisasi organisasi konferensi Islam sedunia. Mungkin suatu ketika itu akan menjelma sebagai sebuah khilafah. Suatu proses yang harus tetap diperjuangkan sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha yang baik, diharapkan suatu ketika akan terbangun kembali khilafah. Tapi cobalah kita di Indonesia ini. Ya. Kenapa jauh-jauh? Kenapa tidak kita wujudkan di Indonesia ini? Paling tidak bukanlah khilafah, tapi mirip-mirip lah. Jadi saya ingin, ini pendapat pribadi saya ya, boleh jadi saya keliru. Kita ini punya pemimpin Indonesia, punya presiden, punya negara, punya pemerintah. Boleh jadi banyak hal-hal yang kita tidak sepakat dengan pemimpin kita itu, tidak setuju kita. Tetapi bukan berarti segala sesuatu darinya harus kita tolak. Kalau ada yang baik, jangan ditolak dong. Kita harus berjuang untuk Allah. Jangan karena kita tidak suka sama dia di segi-segi ini, pas yang baik juga kita tolak. Jadi mana untuk Allahnya mana? Tak boleh. Jadi orang yang adil itu ialah orang yang berani mengatakan cara-cara itu benar, walaupun yang mengucapkan itu selalu membuat kita rugi. Sebab keadilan untuk Allah. Syuhada'u lillahi. Jadi tegakkanlah keadilan untuk Allah. Saya maaf ya, yang paling menyedihkan itu tidak ada itu orang lebaran dua hari itu ke Indonesia. Tidak usah kita ngomong gede-gede deh. Coba di situ salahnya pemerintah apa salahnya kita? Yang adil aja deh. Salahnya kita, jangan salahkan pemerintah, salahnya kita. Pemerintah ketika mau menyatukan itu harus kita ikut. Kalau tidak, kita sendiri enggak mau itu membangun khilafah. Boleh jadi ngomong doang, tapi kita ketika melakukan sholat tidak sama dengan pemerintah. Sebab kenapa ya? Yarfa'ul khilaf itu pemerintah, imam. Ada imam ya, ada imam. Dia memang tidak 100% imam. Nilainya enggak 100%. Tapi ada segi-segi tertentu itu betul. Jangan sampai yang segi-segi yang lemah ini membuat kita tidak menghargai yang betul. Di mana sih ada imam khalifah kaum muslimin yang 100% itu di mana? Sejarah mana? Zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Abbas. Turki Utsmani juga tidak ada. Itu zaman Khulafa'ur Rasyidin, itu pun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Tetapi tetap sama, tetap satu. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan publik, mereka satu. Keliru kita kalau mengatakan di zamannya khalifah-khalifah yang dulu yang besar itu semua sahabat satu pendapat, tidak betul. Tapi kenapa bisa seirama? Karena orang yang berbeda pendapat dengan khalifah, dia ikut pendapatnya khalifah. dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan publik, publik ya, organisasi besar tidak boleh berfatwa, yang berfatwa pemerintah. Ini menurut pendapatnya imam-imam kita yang besar-besar, yang terakhir Rashid Ridho, yang merupakan gurunya Syekh Ahmad Dahlan. Bahkan di Tafsir Al-Manar, Syekh Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah atas inisiatif dan nasihat Sayyid Rashid Ridho. Rashid Ridho berpendapat, jadi kalau masalah-masalah yang besar berkaitan publik semacam lebaran, itu yang berhak berfatwa hanya pemerintah. Khilaf-khilaf di antara kaum muslimin harus diserahkan kepada pemerintah, pemerintah yang menentukannya. Pemerintah itu siapa? Raja atau presiden atau yang mewakilinya. Nah, disitulah kita harus berkorban. Harus berkorban, jangan sampai pendapat begini kok salah muncul di masyarakat. Baru kita ngomong soal apa, Bu? Khalifah yang besar, nah, khalifah yang kecil sih kita enggak bisa wujudkan. Kemudian Ibu, ini maaf, ada perbedaan-perbedaan di dunia negeri kita ini, ada golongan-golongan. Ya, tapi enggak sampai ke masalah akidah loh, Bu. Ini kita sering menggunakan kata-kata akidah. Akidah itu sangat sangat riskan, Bu. Kalau akidah tidak betul langsung ke neraka, Bu. Akidah itu bukan main-main, Bu. Nah, kalau pendapat perbedaan dalam bidang fikih itu bukan akidah, Bu. Akidah itu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, hari akhirat. Tidak ada beda kita di Indonesia. Ada satu dua mungkin itu yang sempelan-sempelan itu tidak masuk lah. Tapi organisasi-organisasi besar kita di Indonesia, semuanya akidahnya sama, Bu. Jadi tidak ada perbedaan dalam akidah. Ini kita suka keliru, kita suka menggunakan kata-kata akidah. Kemudian lantas memberikan garis pemisah yang tegas. Kamu dan aku beda. Hanya perbedaan-perbedaan khilafiyah tidak boleh diangkat sampai ke masalah akidah. Saya kira begitu. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua tadi, Ibu, tentang musibah-musibah yang terjadi di negeri kita ini, apakah ini semuanya berkaitan dengan dosa-dosa kita sebagai umat, sebagai bangsa? Ya, boleh jadi sebagiannya, boleh jadi sebagian yang lain tidak. Sebab hal-hal yang tidak menyenangkan, kita kalau katakan musibah itu apa artinya? Hal-hal yang menyedihkan, itu namanya musibah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan itu terbagi tiga. Ada musibah, ada fitnah, dan ada bala. Ketiga-tiganya disebutkan dalam Al-Quran, tapi beda-beda. Musibah adalah terjadinya sesuatu yang menyedihkan dan tidak menyenangkan, kita punya andil, kita sebab. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kamu wahai umat kecuali dikarenakan perbuatan-perbuatan kamu sendiri. Dosa-dosa kamulah yang menyebabkan musibah-musibah itu, sedangkan yang dimaafkan oleh Allah alhamdulillah jauh lebih banyak. Jadi kalau Allah mau mengadakan perhitungan dengan kita, ya binasa semua kita. Yang kedua, fitnah. Fitnah adalah bahaya yang menimpa suatu umat bukan karena dosa mereka semua, tetapi karena dosa sebagian daripada mereka. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu berhadapan dengan fitnah. Itu goncangan besar yang akan menimpa bukan saja kepada pelakunya. Tidak semua kita korup, tapi semua kita menerima apa? Ya, hukuman disebabkan oleh orang-orang korup. Itu fitnah itu, Bu. Ya, dalam bahasa kita semuanya kita bilang musibah. Ada bala. Bala hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu sebabnya secara pasti. Allah berhak menguji hamba-hambanya. Alladzi khalaqalakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada bala, Bu. Jadi ada tiga faktor itu yang perlu kita perhatikan. ya, tidak semuanya karena dosa ya. Kemudian ya, masalah haji ini yang saya mau sebutkan ialah masalah mu'tamar ya, mu'tamar al-alamul islami. Memang sebetulnya begitu, dulu-dulu juga demikian tradisi dan contoh yang diberikan oleh para khulafa-khulafa yang terdahulu, khususnya Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau menjadikan haji itu mu'tamar, konferensi umat Islam. Jadi beliau waktu itu kita punya satu pemimpin kan, memang demikian. Dan sebetulnya juga ada sekarang bu, setiap haji itu Rabitatul Alamul Islami mengadakan pertemuan, ya cuman bobotnya begitu. Kemudian media masa atau TV-TV, kata ibu kita ini milik orang lain semua. Apa betul milik orang lain? Kalau kita cek banyak orang Islamnya juga di situ bu, ya, yang membuat acara orang Islam, pemain-pemainnya orang Islam, yang kaya boleh jadi bukan orang Islam, yang dapat untung yang terbesar di balik itu, di balik layar, boleh jadi orang lain, tetapi sebetulnya ya pelakunya banyak kaum muslimin. Kenapa demikian? Banyak tidak faham tentang Islam, tidak faham tentang kehidupan, tidak faham tentang kebahagiaan, ya kebahagiaan dunia dan akhirat itu banyak yang tidak faham. Tidak jarang itu artis-artis itu ketika berbicara tentang dirinya, dia memuji-muji Allah, alhamdulillah, insya Allah, ibu saya berdoa sembahyang tahajud supaya saya sukses. Kelihatannya tidak mengerti itu. Dianggap apa yang dilakukan itu baik-baik saja dan Allah ridho. Ya, karena apa bu? Belajar tentang Islam adalah sesuatu yang terakhir difikirkan oleh umat. Semua umat ini berbicara bagaimana mendapatkan dunia, bagaimana anaknya dapat kerja, bahasa Inggrisnya baik, bagaimana materi komputernya, tidak ada. Tapi soal boleh jadi juga ngaji, cukup ngaji aja. Tetapi untuk memahami pesan-pesan di dalam Al-Quran tidak penting. Ah, kita ini paling zalim deh sama Allah itu. Sangat bersikap tidak adil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung Allah kita ini maha baik. Ya, tidak ada Tuhan semacam Tuhan kita yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Kalau Allah mau mengadakan perhitungan, cilaka kita semua. Betul kan? Seorang pegawai umpamanya, kalau dapat surat dari atasannya, dia tidak faham, dia enggak bisa tidur, gelabakan dia. Tapi sekian puluhan tahun jadi muslim, tidak faham ayat-ayat Quran, tenang-tenang saja hidup di muka bumi ini. Ya. Ini kenyataan, Bu, kenyataan, enggak mau. Jadi, pengajian-pengajian yang serius, ya Bu, mana yang mau hadir Bu? Sedikit sekali, ya. Pengajian-pengajian serius, tetapi kalau pengajian yang berbentuk hiburan, yang di dalam sunnah Rasul tidak ada contohnya sama sekali. Ramai sekali. Itulah keadaan kaum muslimin. Nah, jadi memang kita tidak, jadi saya kira itu muslimin, tapi dia tidak tahu Islam itu apa. Pertanyaan yang ketiga, soal dari Bapak. Ya, ini sulit sekali itu pertanyaannya. Saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persis bagaimana itu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seseorang itu ketika dia janji, dia mau tepati janjinya atau tidak. Ada kalanya begini, Pak. Orang baik mau berbuat baik, caranya tidak baik. Sekarang umpamanya Bapak ingin tampil sebagai pemimpin. Sistem kita sekarang sistem pemilihan umum. Bagaimana Bapak bisa menang? Memerlukan biaya. Dari mana Bapak dapat biaya? Nah, kalau biayanya pinjaman, enggak usah deh. Enggak usah. Kalau mau jadi pemimpin hutang dulu, kapan bayarnya? Nah, ini contohnya, kapan bayarnya itu, Pak? Akhirnya negara digadaikan itu bayar hutang. Niatnya supaya negara ini bisa melunasi hutangnya, akhirnya negara dijual untuk bayar hutang pribadi, bukan lagi hutang bangsa. Tidak masuk di akal itu, Pak. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mau meninggal dunia, ada beberapa masalah yang menjadi beban pikiran beliau. Salah satu bebannya apa? Utang beliau. Beliau kumpulkan anak-anak semua, wahai anak-anakku, aku ini berhutang. Kalau aku meninggal dunia, siapa di antara kamu yang bayar hutang aku? Maka anaknya yang bernama Abdullah bin Umar angkat tangan, saya abah, saya yang bayar hutangmu. Ini lebih miskin daripada bapaknya. Ya Abdullah, kamu semiskin aku, ya, tapi kamu adalah anak yang terbaik, terdepan untuk mengambil tanggung jawab. Kamu tidak akan bisa membayar hutang saya. Kamu anak-anakku tidak bisa juga patungan membayar hutang saya. Mintalah sama Bani Adi, yaitu keluarga Umar bin Khattab. Mintalah Bani Adi bantuan untuk kamu bayar hutang saya. Kalau Bani Adi tidak mampu, mintalah dari Quraisy, kabilah saya. Minta mereka patungan untuk bayar hutang saya. Jangan keluar dari Quraisy, malu dong. Masa keluarga begini besar enggak bisa bayar hutangnya Umar bin Khattab? Kita bertanya, kenapa Umar berhutang? Umar pikir-pikir, Pak. Ketika mau meninggal dunia, saya kan ambil gaji dari negara. Apa enggak kebanyakan gaji saya itu? Dihitung-hitung, ini hutang deh. Jadi gajinya itu yang diterima, yang dikasih bayi anaknya. Umar khawatir kalau lebih. Umar katakan hutang, tolong dibayarkan. Abu Bakar juga pernah begitu. Apa kita bayangkan dia hutang dulu menjadi pemimpin? Nah, pikir baik-baik ini umat ini. Jangan diharapkan seorang orang yang dia jadi presiden hutang, jadi pemimpin itu susah, walaupun dia baik. Tapi kan dia harus bayar hutang dulu. Dia kan ada janji. Kecuali yang membantu dia orang-orang yang kayak sahabat-sahabat Nabi, lillahi ta'ala. Boleh jadi juga ada, Pak. Kita tidak boleh su'uzan loh, Pak, ya. Tidak boleh. Tapi susah itu. Boleh jadi. Cuman sangat riskan. Seseorang menjadi pemimpin hutang dulu. Atau berhutang budi kepada orang. Akhirnya bukan khidmat sama bangsa, khidmat sama yang apa? Yang berjasa. Mungkin sistemnya begini ini. Oh, kita kan baru belajar ini. Ya, mudah-mudahan banyak baiknya. Saya ingin beri contoh, Pak. Saya ingin beri contoh dalam sejarah. Ini khalifah juga kan, kita ngomong soal khalifah itu bermacam-macam. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Bani Abbas, datang berhaji dengan rombongannya. Sesampai di Mekah ditanya oleh seorang ulama, saya lupa namanya, khalifah, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk haji ini? Khalifah jawab dengan apa ya? Dengan lugu. Oh, saya bukan saya yang menghitung begitu. Yang menghitung begitu kan Menteri Keuangan disebut. Ya, berapa biaya ini haji ini? Kalau begitu saya bukan saya yang hitung. Tanyakan sama si A, dia itu yang bertanggung jawab soal keuangan. Oh, begitu. Nanti kalau ditanya oleh Allah hari kemudian berapa biaya, tanyakan sama dia begitu. Pemimpin bukan main-main, Pak. Yang benar ada jadi pemimpin. Kau tidak tahu biaya berapa yang kau keluarkan untuk haji kau dan keluarga kau dan rombongan kamu. Mau kau katakan itu kepada Allah hari kemudian? Kau tidak tahu. Umar ibn Khattab ketika datang haji bersama rombongannya, dia tanyakan sama stafnya dia, pembantunya, sudah berapa dikeluar? 18 dinar. Marah-marah dia, kau mau rampok ya? Uang rakyat saya, 18 dinar kau bikin apa aja? Itu yang dicatat oleh Umar untuk dibayar sesudah mati. 18 dinar. Ongkos haji Umar bin Khattab. Ya Bapak, menjadi pemimpin bukan main-main, Pak ya. Jadi enggak usah tanya soal itu deh, susah saya jawabnya. Ya. Teringat pesan Ustaz Alfian kemarin. Karena sebentar lagi kan ada pilkada, Pak ya. Jadi kita tidak usah terlalu terkesan dengan janji-janji insya Allah dah gitu. Ya, kata-kata insya Allah ini sudah umum pasti tidak gitu. Untuk selanjutnya pertanyaan lagi, ayah silakan ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan bencana alam yang tak henti-hentinya pada tahun ini 1427 Hijriah, kita tidak usah menyalahkan para pemimpin, tidak usah menyalahkan para khalifah maupun bangsa kita semuanya, tapi kita perlu mawas diri, dan itu merupakan suatu peringatan bagi kita, dan itu sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, minggu ini adalah minggu terakhir tahun 1427 Hijriah. Minggu depan adalah awal tahun 1428. Bagaimana saya usul habis sholat zuhur nanti Ustadz membaca doa, doa akhir tahun yang diikuti oleh para jamaah. Mudah-mudahan ada sedikit perhatian dari Allah atas doa kita, mudah-mudahan tahun depan dikabulkan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian Allah besar sekali, bukan sedikit, besar sekali. Hanya kita yang tidak merasa diperhatikan, karena kita merasa lepas dari Allah, merasa mampu sendiri, itu masalahnya. Mungkin ada lagi Bapak, kalau tidak ada. Saya malah sanggah-nggah kalau hari ini minggu terakhir di 14.27. Itulah umur kita Pak, semakin hari semakin habis ya, silakan Ustaz untuk nanti setelah zuhur Ustaz dimohon untuk baca doa akhir tahun untuk mungkin ada yang sepakat dengan mengaminkan dan ada yang tidak, ya kita ikutin saja. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini akhir tahun 1427 Hijriah. Tentunya saya pribadi sebagai pengurus masjid yang paling banyak bicara di hadapan para jamaah sekalian, banyak salah dan khilafnya, baik yang kami sengajakan maupun kami rencanakan. Tentunya dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita insya Allah ketemu lagi pada hari Ahad yang akan datang, sudah tahun baru 1428 Hijriah Pak ya, dengan materi yang lain. Boleh, iya boleh ya. Yaitu kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan pada hari ini masuk waktu tepat pukul 12 lewat 2 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya lulus SD dan bisa membaca Al-Quran. Kalau yang mualaf maksudnya kan orang tidak mampu bacakan, misalnya dia bukan dari buah, dan dari yang dulu memang di kami kan kalau kita lihat Bu, mungkin kita bikin satu tim untuk pembinaan. Iya, bisa. Iya, soalnya ini kita mendidik ke orang jadi calon ulama, bukan ya, ini ya, bukan. Iya, ada juga. Tidak ada. Ya, ada biaya Bu, biaya yang. Iya, kayak gontor. Saya lulusan gontor dulu. Ya. Enggak. Ini ya. Santren. Kalau biaya mungkin sekitar 250-300 ribu per bulan, Bu. Iya, kan makan apa semua. Ya. Hah? Iya. Hah? Iya. Makan itu. Iya, sepertinya gurunya enggak pakai gaji, Bu. Gurunya memang kita carikan dana untuk guru-guru. Ya. Jadi itu untuk biaya dia, Bu, biaya makan. Para jemaah sekalian, kami informasikan bahwa nanti setelah zuhur kita lanjutkan tahsinul Quran sebagaimana biasanya. Alhamdulillah saat kita sudah dalam perjalanan. Terima kasih. Satu, dua, tiga, satu.